إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكبيرة الثالثة والخمسون، تستفسار ينك لمبلوتك أتلا لباس الحرير والذهب لرجل لكي يمماك سترى تنماس. الله سبحانه وتعالى بفرمان: ولباس التقوى ذلك خير، dan pakaian yang menutupi hati yaitu takwa itu lebih baik daripada pakaian yang menutupi badan. Artinya hendaknya orang itu lebih perhatian dengan hatinya daripada perhatiannya terhadap fisiknya. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man labisa al-harira fi dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakai sutra di akhirat nanti. Muttafaqun alaih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama yalbasul harira fi dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Yang memakai sutra di dunia adalah orang yang tidak memiliki bagian sedikit pun dari kesenangan di akhirat. Rawahul Bukhari. Dan khalaq maknanya adalah an-nasib, bagian. Maka bahir hadis ini adalah takfir, kafirnya orang yang memakai sutra, karena tidak ada, karena orang yang tidak memiliki bagian di akhirat itu adalah orang kafir. Waqala sallallahu alaihi wasallam, haruma libasul dhahabi wal hariri ala dhukuri ummati wa uhilla li inathihim. Diharamkan memakai emas dan memakai sutra untuk laki-laki dari umatku, dan dihalalkan untuk yang perempuan. Diatkan oleh Tirmidzi dan dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Wa qala Hudzaifah, nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nashuba fi aniyati dhahabi wal fidda wa an na'kula fiha wa an nubsil hariri wa tibati wa an najlisa alaihi. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk minum menggunakan wadah emas dan perak, dan melarang kami untuk makan dengan wadah emas dan perak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk memakai sutra secara umum, wadibat, dan sutra halus secara khusus. Wa najlisa alaihi, dan Nabi melarang kami untuk duduk di atas sutra. Diatkan oleh Bukhari. Maka yang telah bukannya memakai sutra, menjadikan sutra sebagai hamparan, hamparan untuk duduk, juga termasuk hal yang terlarang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syaripa fi aniyatil fiddati inama yujarjaru fi batnihi naru jahannama. Boleh dibaca yujarjaru naru jahannam, boleh dibaca yujarjiru naru jahannam. Barang siapa yang minum menggunakan wadah perak, maka ditegukkan ke dalam perutnya api jahannam. Muttafaqun alaih. diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini dalil minum menggunakan wadah perak adalah dosa besar karena diancam dengan neraka. Sedangkan dalil bahasanya memakai sutra adalah dosa besar karena Nabi katakan orang yang memakai sutra adalah orang yang tidak memiliki bagian di akhirat, yang zahir hadisnya adalah takfir. Atau Nabi katakan siapa yang memakai sutra di dunia maka dia tidak akan memakai sutra di akhirat, maka ada ancaman khusus. Maka ini menunjukkan bahwasanya memakai sutra adalah dosa besar. Adapun duduk di atas sutra, maka tidak ada dalil atau tidak disebutkan dalil yang menunjukkan kalau ini adalah dosa besar. Wasabata, dan terdapat hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil hariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan memakai sutra bagi seorang yang terkena hukah, kena penyakit gatal, ya, seorang yang alergi dengan berbagai jenis pakaian kecuali sutra. Ini kalau memakai jenis pakaian yang lain, kapas atau yang lainnya, maka gatal badannya. Dan kalau sutra tidak, maka boleh pakai sutra. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan memakai, laki-laki memakai sutra karena gatal. Di samping itu juga Nabi membolehkan laki-laki memakai sutra jika kadar sutranya cuma 4 jari. Maka haramnya sutra untuk laki-laki itu tidak mutlak. Dia haram dalam satu keadaan dan boleh dalam keadaan yang lain. Kalau karena ada udzur, karena gatal, kecuali dengan sutra maka boleh. Atau demikian juga sutra itu cuma sekedar campuran yang tidak lebih dari 4 jari. Artinya jika campurannya itu dikumpulkan maka tidak melebihi 4 jari, maka boleh. Demikian juga Nabi membolehkan gigi emas dan semacam itu. Sebagaimana Nabi membolehkan salah seorang sahabat yang terpotong hidungnya kemudian ditambal dengan emas, hidung emas. Maka semisal dengan hidung emas adalah gigi emas. Oleh karena itu, siapa yang memakai khil atau harir, pakaian sutra atau kulusah zarkas itu hiasan, enggak tahu apa makna kulusah, ya, yang jelas sejenis pakaian, sesuatu yang dipakai dan dia hiasan emas, atau tarzi zahab atau memakai bordir emas atau khawais zahab atau perhiasan emas, dan ini laki-laki, faqad takhala fil wa'id al-madhkur, maka dia termasuk dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis-hadis di atas, wa fasaqa bidzalika, dan jadi orang fasik dengan hal itu. Karena siapa yang melakukan dosa besar dan dia belum, meskipun sekali dan dia belum bertobat darinya, maka statusnya adalah orang fasik. Perkataan Syaikhul Utsaimin berkaitan dengan masalah ini, sebagian orang mencabut pakaian takwa dengan mengenakan pakaian yang Allah haramkan, dengan memakai perhiasan yaitu emas untuk laki-laki, seakan-akan mereka berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menghalalkan dan mengharamkan. Maka mereka halalkan untuk diri mereka apa yang Allah haramkan, dan mereka menantang Allah fil maksiat, dengan melakukan maksiat. fastara'u, maka mereka lancang melakukan kemaksiatan kepada Allah tanpa memiliki, tanpa peduli. Maka sebagian orang memakai, sebagian orang itu laki-laki memakai emas, mereka pakai emas di tangan mereka, lapisan mereka memakai emas, di tangan mereka ada cincin, dan di tangan mereka ada gelang dari emas. Demikian pula mereka memakai emas, di leher-leher mereka ada kolaid, ada kalung dari emas, sarasil, ada rantai dari emas, dan mereka pakai fi sudurihim, di dada mereka azarir, kancing dari emas, atau mereka kenakan murosoat, medali dari emas. Subhanallah, mereka laki-laki yang berhias dengan emas. Ini adalah berarti mereka menurunkan status mereka, derajat mereka, dari derajat kesempurnaan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka turunkan, jadi mereka menurunkan diri mereka menjadi kekurangan sebagaimana perempuan, karena perempuan itu perlu berhias untuk menutupi kekurangan mereka, karena perempuan itu baru pede kalau sudah pakai ini pakai itu, kalau belum pakai ini belum pakai itu masih kurang, ada yang masih kurang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, awaman yunasya fil hilyah. Allah ceritakan tentang sifat perempuan. Maksudnya perempuan adalah seorang yang yunasya, sejak kecil fil hilyah dikasih hiasan. Begitu lahir itu sudah dikasih hiasan. Dikasih cincin, dikasih anting-anting. Sejak kecil perempuan itu dikasih hiasan. Hiasan itu melekat di badan perempuan sejak kecil, sejak lahir. Wa fil khisam ghairu mubin, dan perempuan itu sifat umumnya perempuan itu tidak jelas kalau debat, karena kalau debat itu pakai nangis, jadi enggak jelas. Maka Allah ceritakan tentang sifat perempuan, biasanya perempuan itu sejak kecil selalu tak lepas dari perhiasan. Maka dengan perbuatan ini laki-laki memakai perhiasan, maka mereka turunkan diri mereka untuk berserikat dengan perempuan dalam hal yang merupakan Allah khususkan, merupakan ciri khusus perempuan. Minazinah, yaitu perhias, yaitu menggunakan perhiasan. Itulah perhiasan emas yang merupakan khusus perempuan, litajmil biha, supaya perempuan itu bisa berdandan dengannya untuk suaminya, sehingga suaminya itu merasa senang dengannya. Dan fungsi yang kedua dari perhiasan untuk emas, perhiasan bagi perempuan untuk menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Maka muktaba wujula, maka konsekuensi dari kejantanan, hendaknya seorang laki-laki adalah seorang yang sempurna dengan kejantanannya, dan dah dia mencari sifat-sifat yang merupakan kesempurnaan bagi kejantanannya, min syahama, sifat kesatria, karam, mulia, wan nabar fi su'un dinihi wa dunyahu, dan memperhatikan permasalahan agama dan dunia. Dan laki-laki tidaklah perlu menurunkan, merendahkan dirinya sehingga sama dengan level perempuan, sehingga mengikuti semisal kejelekan-kejelekan ini yang hanya menjauhkan seorang laki-laki dari mahuyi alahu, apa yang sepatutnya dilakukan oleh laki-laki, yaitu melakukan dan memikirkan perkara-perkara besar yang memiliki buah dalam kehidupan, baik kehidupan pribadinya ataupun kehidupan masyarakatnya. Wa kaum muslimin, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan memakai emas bagi laki-laki umatnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang sutra dan memegang emas, dan Nabi katakan, ini haram untuk laki-laki umatku dan halal untuk perempuannya. Berhentilah dan renungkanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haram untuk laki-laki umatku. Maka di sini menggunakan kalimat berita. Kalimat berita, bukan dengan kalimat larangan, dengan kalimat berita. Barang ini adalah haram untuk laki-laki umatku. Dengan kalimat berita, maka hal ini menunjukkan taukid. Karena sesuatu jika kalimat berita namun maknanya adalah larangan, artinya dianggap semua laki-laki umat beliau itu sudah melaksanakannya, sehingga cuma diberitakan. Maka kalimat berita yang maknanya perintah atau larangan, maka itu mengandung taukid, mengandung penegasan. Karena kalimat berita, karena artinya berarti sudah dianggap, sudah dilaksanakan semua, tidak ada satupun yang melanggar, sehingga cuma diberitakan. Maka hal ini menunjukkan taukid, menunjukkan takid, penegasan penisbatan haramnya emas untuk laki-laki umat Islam. Maka ini menunjukkan takid, menunjukkan penegasan. Bahasanya alal muslim, kewajiban seorang muslim untuk komitmen dengan hukum ini dan menjauhi apa yang Allah diharamkan oleh Rasulnya. Idza kana min ummati, jika dia benar-benar dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam kata-kata Nabi, dzukur ummati, laki-laki dari umatku. Ini di sini ada ta'kid, dalam artian kalau yang benar laki-laki umatku, maka enggak pakai ini. Maka kok pakai, maka ada dua kemungkinan, bukan laki-laki atau bukan umatku. Dan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum atau radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat cincin emas di tangan seorang laki-laki, lalu Nabi mencabutnya dan membuangnya sambil mengatakan, bisa-bisanya kalian bersengaja mengambil satu bara api dari neraka lalu diletakkan di tangannya. Dan itu sambil dicopot lalu dibanting di depan mukanya. Nabi melakukan ingkarul mungkar dengan keras. Maka setelah itu Nabi lihat ada laki-laki, di jarinya ada cincin dari emas, maka Nabi pegang jarinya, tarik cincinnya. Kemudian setelah itu, setelah dicarek, dicabut, dibanting di depannya sambil mengatakan neraka, kemudian ditinggal pergi. Ini tentu ingkarul munkar yang sangat-sangat keras yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bolehnya dan masuknya nahi munkar dengan keras, tentu asalkan pada tempatnya. Maka setelah Nabi pergi, ada orang yang mengatakan itu, ambillah cincinmu dan manfaatkanlah. Maka lihat betapa nahi munkar Nabi di sini adalah nahi munkar yang tepat. Karena setelah Nabi pergi, dan ada yang bilang pada orang itu, ambil cincinmu, maka dia mengatakan, la wallahi la akhuduhu, demi Allah aku tidak akan mengambilnya, karena ini adalah barang yang sudah dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana ini barang yang sudah dibuang Nabi dariku malah aku ambil? muttafaqun alaih, atau dalam Sahih Muslim sih ya, dalam Sahih Muslim. Dan dalam Sunan Nasa'i dari Abu Sa'id, ana rajulan, ada seorang yang tiba dari Najran di Yaman menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang ini memakai cincin dari emas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya dan mengatakan, sesungguhnya engkau datang kepadaku dan di tanganmu ada bara api dari neraka. Maka ini dalil bahwa memakai cincin emas itu laki-laki adalah dosa besar, karena Nabi katakan bara api neraka. Diatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata min ummati," siapa saja yang mati di antara umatku, "wa huwa yatahallab bidzahab," dan dia berhias dengan emas, "haramallahu alaihi libasa," maka Allah haramkan untuknya memakai emas, "wa fil jannah," ketika seandainya dia masuk surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis riwayat Ahmad ini, laki-laki dari umat Islam memakai emas sampai mati dan tidak bertobat, maka besok pas masuk surganya maka tidak diberi, tidak dibolehkan dan diberi kesempatan untuk berhias dengan emas di surga, karena dia telah istijjal menistajjala syai'a qabla awanihi uqiba bi hurmanihi. Siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, harusnya dia enggak mau sabar nunggu di surga memakai emas, sekarang sudah mau tergesa-gesa memakainya, maka diberi hukuman dengan tidak mendapatkannya. Maka apakah setelah dalil-dalil yang demikian jelas, maka masih adakah khiyarun, pilihan lain bagi seorang laki-laki umat Islam untuk memakai emas dan berhias dengan emas? Karena di satu waktu Nabi menegaskan kalau itu adalah haram, di waktu yang lain Nabi menegaskan kalau itu adalah bara api neraka yang diletakkan oleh seseorang di tangannya, dan di waktu yang lain Nabi katakan siapa mati dan dia berhias dengannya, maka Allah haramkan orang tersebut untuk memakai emas di surga. Apakah setelah keterangan ini ada pilihan lain bagi seorang mukmin dengan tetap memakai emas? Wa makana lil mu'minin wala mu'min wala mu'minatin, dan tidaklah pantas, yaitu tidak boleh bagi laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, ayakun lahumul khiyarah, tidaklah pantas jika mereka punya pilihan lain dari perkara mereka. Wa may yasilaha wa rasulah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Maka bertakwalah kepada Allah wahai seorang mukmin, dan jauhilah apa yang Allah haramkan atasmu, dan bertobatlah kepada Rabbmu sebelum kematian datang menjemputmu, dan sedekahkanlah emas yang kau pakai kepada istrimu atau kerabatmu yang lain. Itu kerabat yang kau lihat waladhi ara, dan yang menjadi pendapatku, maka hendaklah engkau sedekahkan emas tersebut kepada bukan keluargamu sehingga engkau bisa menjauhkan diri darinya. Falatusawilu laka nafsuka, sehingga nafsumu tidak akan mengudamu fima ba'du, di waktu yang akan datang untuk kembali memakainya, karena engkau masih saja melihatnya. Maka beliau katakan solusi untuk laki-laki yang hobi pakai emas, maka beliau katakan tidaklah disedekahkan, diberikan, maksudnya diberikan pada istri, keluarga atau orang lain. Namun kata Syekh Muthaimin, kalau orang itu punya hobi, laki-laki punya hobi pakai emas, lebih baik dia sedekahkan kepada bukan keluarganya. Dan kalau dia cuma sedekahkan masih pada keluarganya, masih dilihat, kemudian pengen, wah kayaknya bagus, saya pengen makanya, nanti besok-besok diminta lagi dan dipakai lagi, maka Kalau orang laki-laki punya penyakit semacam ini, maka hendaknya dia bertobat, maka hendaklah dia kasihkan pada orang lain yang jauh sehingga dia tidak lihat dan tidak menyaksikannya. Wa inna afdha min dzalik, dan lebih parah lagi adalah seorang suami yang memakai cincin dari emas kemudian ditulis di cincin tersebut nama istrinya, dan sebaliknya istrinya memakai cincin ditulis di cincin tersebut nama suaminya. Ini adalah amalun la aslalahu indal muslimin, adalah satu amal yang tidak ada asal muasalnya dari praktek kaum muslimin, namun asal muasal kebiasaan semacamnya ada dari Nasrani. Ketika seorang suami yang beragama Nasrani, dia meletakkan cincin untuk istrinya, maka pada saat meletakkan cincin, maka pertama kali disentuhkan di ujung jempol si istri, di tangan kiri si istri, kemudian suami ini mengatakan bismil ab, dengan nama Tuhan Bapak, lalu dipindah ke sababa, kemudian jari telunjuk sambil mengatakan bismil ibn, dengan nama Tuhan Anak, kemudian dipindah ke jari tengah sambil mengatakan bismi ruhul kudus, dengan nama ruhul kudus, wahada ilahun nasara, ilah itu ya, keliru itu, wahada ilahun nasara, dan ini semua adalah sesembahnya orang-orang Nasrani, karena mereka mengatakan bahasanya Allah itu salisu salasa, trinitas. Kemudian setelah itu cincin tadi dipindah ke binsir, dipindah ke jari manis sambil mengatakan amin, lalu diletakkan di jari manis, yastakir, lalu diletakkan, dibakukan di jari manis, yaitu jari di antara jari tengah dan jari kelingking. Itu asal muasal kenapa kok di jari manis, asal muasal kenapa kok cincin di jari manis. Itu dari kebiasaan orang Nasrani, terutama cincin suami istri. Ketika suami mau meletakkan cincin di tangan istrinya, maka disentuhkan ke jempol sambil mengatakan dengan Tuhan Bapa, kemudian dipindah ke sini dengan Yesus, kemudian sini Ruhul Kudus, amin amin, sambil dimasukkan di sini. Maka apakah boleh bagi seorang mukmin untuk melakukan kebiasaan yang asal muasalnya dari Nasrani kemudian dipindah ke tengah-tengah kaum muslimin, padahal kaum muslimin diperintahkan untuk menjauhi orang-orang kafir dan menjauhi mereka, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tasyabba biqaumin fa minhum, siapa yang menyerupai sekelompok orang maka dia bagian dari mereka. Dan tentang hadis ini Syekhul Islam mengatakan di iktidak siratal mustaqim, hadis ini menunjukkan bahasanya minimal hukum tasabu adalah haram, meskipun zahir hadis menunjukkan tasabu dengan orang kafir adalah kekufuran. Maka ini cincin suami istrinya adalah satu kebiasaan jelek. Maka dia adalah satu hal yang jelek pada dirinya, pada asalnya adalah jelek karena ini kebiasaan dari Nasrani, dan ditambah jelek jika cincin emas ini dipakai oleh laki-laki. Dan jika iktarona bergandengan diikuti dengan akidah yang rusak, maka semakin jelek lagi. Karena terkadang cincin ini diiringi dengan akidah yang rusak, yaitu kepercayaan bahasanya cincin ini adalah penghubung dan pengikat hati antara suami dengan istrinya. Dan tidak terdapat dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahasanya cincin semacam ini bisa menjadi sebab selalu adanya rasa cinta dan adanya hubungan batin antara suami dan istri. Dan bukanlah satu walaysa fi ma'lumina, dan kita pun tidak punya ilmu secara qadari, secara ilmiah, bahwasanya cincin semacamnya adalah sababun tabi'iyun, dah sebab alami untuk silah menghubungkan hati suami istri dan supaya langgengnya cinta antara suami dan istri. Maka jika cincin semacam ini bukanlah sebab syar'i dan sebab alami, maka tidaklah tersisa anggapan menjadikannya dan memakainya kecuali hanya waham, sangkaan dan khayalan yang tidak sepatutnya bagi seorang yang berakal, lebih-lebih orang yang beriman, untuk membangun tindakannya dan amalnya di atas waham, di atas sangkaan dan khayalan. Maka kebiasaan tersebut itu adalah buruk dengan dirinya. Aslinya memang dasarnya adalah jelek. Kenapa jelek? Karena ini adalah tradisi orang kafir yang masuk ke dalam diri kaum muslimin, masuk di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Ini tambah jelek jika cincin tersebut berupa emas dan ini dipakai laki-laki. Tambah jelek lagi jika diringi akidah. Akidah bahasanya kalau pakai cincin, maka ini mengabadikan cinta suami istri dan ini adalah penghubung batin antara hati suami dan hati istri. Kalau ini diyakini sebagai sebab, maka kita katakan bahasanya sebab yang boleh, sebab yang dibolehkan itu ada dua macam, ada sebab syar'i dan ada sebab tabii atau sebab kauni. Ini sebab usaha yang dibolehkan, usaha itu boleh dalam hukum Allah dan Rasulnya juga. Dua macam, ada dua macam. Yang pertama adalah sebab syar'i. Sebab syar'i itu syaratnya harus ada dalil sahih dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan ini adalah sebab. Dan dalam hal ini tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah, kali adalah sebab cinta. Maka ini bukan termasuk sebab syar'i. Yang kedua sebab kauni atau sebab tabii. Untuk bolehnya sebab kauni atau sebab tabii ada dua syarat. Yang pertama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Tidak terdapat dalil yang mengharamkan sebab ini dari Quran dan Sunnah. Dan yang kedua memang secara alami memang terbukti, secara ilmiah memang terbukti ini adalah berhubungan, mengikuti hukum sebab akibat. Maka untuk maka apakah ini sebab tabii, sebab kauni adanya rasa cinta antara suami dan istri? Jawabannya ini juga tidak ada bukti ilmiah antara cincin dengan hati itu punya hubungan. Bahkan realita menunjukkan dustanya. Maka inilah sebab dan usaha yang dibolehkan. Maka tidak termasuk sebab syar'i dan tidak termasuk sebab kauni, maka dia menjadi sebab yang haram. Bahkan realita menunjukkan bohongnya. Wa kam min saksin, betapa banyak orang yang seorang suami yang memakai cincin yang ada nama istrinya, demikian juga istrinya memakai cincin yang ada nama suaminya. Wan fadamat wal mahabbah, namun terputuslah ikatan rasa cinta dan hubungan di antara keduanya. Dan betapa banyak orang yang tidak kenal kebiasaan semacam ini, atau mereka tahu kebiasaan ini namun mereka memakai logikanya, memakai akalnya sehingga tidak melakukannya, namun rasa cinta dan hubungan di antara keduanya, di antara mereka dan dengan istri-istri mereka, ala a'la mayakun, adalah cinta yang paling tinggi. Maka ini satu hal yang menunjukkan dustanya anggapan tadi. Realita menunjukkan dustanya anggapan adanya hubungan antara cincin dengan rasa cinta. Dan termasuk perkara yang diharamkan adalah laki-laki memakai sutra alami. Di sutra yang haram untuk laki-laki itu sutra alami. Gimana kalau sutra sintetis? Maka sutra sintetis pada asalnya boleh. Pada asalnya dibolehkan. Namun tidak boleh dipakai di luar. Kalau pakai di luar nanti orang bisa menimbulkan salah faham. Kalau orang yang faham sutra, loh ini dia pakai sutra. Padahal sutra ternyata bukan sutra alami namun sutra sintetis. Maka tidak boleh di luar dalam rangka untuk mencegah tuduhan orang. Demi satu hari masuk, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan Sofiyah dan ada sahabat Ansar yang lewat dan mempercepat langkahnya, maka Nabi katakan ini Sofiyah, tidak usah cepat-cepat kalian. Ini dalil masuknya usaha untuk mencegah supaya orang tidak salah faham dan salah sangka. Dan para ulama mengatakan sebaiknya, namun meskipun boleh sebaiknya jangan, supaya laki-laki tidak menjadi laki-laki lemah gemulai. Nah, karena suka yang halus-halus akhirnya menjadi bukan laki-laki gagah perkasa namun laki-laki lemah gemulai. Maka yang haram adalah sutra alami. Maka semua pakaian dari sutra, baik dia adalah thawb, baik dia jubah, makna ofi dari thawb sekarang dipakai oleh orang Saudi pengertiannya adalah jubah. Maka baik memakai thawb ataupun memakai sarawil, yang benar adalah sarawil, sebagai celana ataukah syarab ataukah kaos kaki ataukah ghutrah. Ghutrah itu apa? Yang dipakai oleh orang Saudi untuk menutupi kepala ya. Kain yang digunakan untuk menutupi kepala namanya ghutrah atau taqiyah, atau jadikan sebagai peci atau tutup kepala dan yang lainnya. Maka jika ini terbuat dari sutra alami maka hukumnya haram untuk laki-laki. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la talbasul harira, janganlah kalian memakai sutra. Fa inna man labisa fid dunya, maka siapa yang memakai sutra di dunia maka dia tidak akan memakai sutra di akhirat. Dan dijelaskan oleh Nabi dalam hadis riwayat Ahmad yang tadi kita baca, seandainya masuk surga maka dia tidak pakai emas. Sebagian ulama menjelaskan di antara makna fa inna man labisa fid dunya lam yalbasu fil akhirah, siapa yang makanya di dunia maka dia tidak akan makanya di akhirat, adalah seandainya dia masuk surga maka dia tidak dibolehkan untuk memakai sutra yang merupakan pakaian penghuni surga. Maka ada Nabi mengatakan innama yalbisu al-harira man la khalaqa lahu, sesungguhnya yang memakai sutra adalah orang yang tidak memiliki bagian sedikit pun di akhirat. Dan di antara hal tersebut adalah cincin tunangan yang istilah Arabnya namanya bublah. Makanya adalah satu hal yang jelek bagi laki-laki dan perempuan, karena adalah satu adat kebiasaan yang berjalan atau berasal dari orang Nasrani. Sebagaimana dikatakan oleh Muhaddis Syam di masanya itu Al-Albani. Al-Albani mengatakan, di sini Zaimin menukil perkataan Al-Albani dan memujinya dengan mengatakan Muhaddis Syam fi asrihi. Dia mengatakan, saya Al-Albani mengatakan yaitu di Adabu Zifaf. Dan ini kembali ke permasalahan tadi, permasalahan cincin tadi. Asal muasalnya adalah ini adalah kebiasaan kodima, kebiasaan masa silamnya orang-orang Nasrani. Seorang laki-laki pengantin itu meletakkan cincin di jempol istrinya sambil mengatakan dengan nama Tuhan Bapak, kemudian diletakkan di jari telunjuk sambil mengatakan dengan nama Tuhan Anak. Yang dimaksud dengan Al-Abdis adalah Allah, dan yang dimaksud dengan Anak adalah Isa Ta'ala Allah an kaulihim. Maka ini diantara ilhad dalam asma Allah adalah memberi nama, penyimpangan berkaitan dengan nama Allah adalah memberikan nama untuk Allah, nama yang tidak Allah tetapkan untuk dirinya. Contohnya adalah orang-orang Nasrani yang memberikan nama untuk Allah dengan Al-Ab, dengan Tuhan Bapa. Ini satu nama yang tidak Allah tetapkan untuk dirinya. Kemudian diletakkan di jari tengah sambil mengatakan dengan nama Ruhul Kudus. Setelah itu kemudian mengucapkan amin sambil meletakkannya di jari manis. dan di sanalah cincin itu dipakai. Ayat Muslim, wahai seorang Muslim, jika kebiasaan ini ada diambil dari orang-orang Nasrani, maka bagaimanakah engkau bisa riba untuk dirimu dengan status sebagai seorang Muslim untuk mengikuti orang-orang Nasrani dalam perkara ini dan tasabuh dan menyerupakan diri dengan orang-orang Nasrani, padahal nabimu, padahal engkau tahu bahasanya nabimu sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menyerupai sekelompok orang maka dia bagian dari orang tersebut. Maka kemanakah akalmu sehingga bisa-bisanya engkau menerima khurafat mitos semacam ini yang tidak ada hakikatnya? Karena dubla, karena cincin tunangan atau cincin suami istri ini tidaklah mengantarkan kepada rasa cinta, dan tidak memakai cincin ini bukanlah yang mengusir dan menghilangkan rasa cinta. Bahkan cincin ini mungkin bisa termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud, inna ruqawat tamaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqa, ya ruqya, ya jambi-jambi, wa tamaim dan jimat, wa tiwala dan jimat, pengasihan untuk mendatangkan rasa cinta suami istri, syirkun, hukumnya adalah kesyirikan. Namun untuk ruqa dalam hadis ini mengalami takhsis. Untuk ruqa dalam hadis ini dikatakan dengan lafaz yang am, bahasanya ruqa itu syirkun. Namun berdasarkan hadis yang lain, ruqa di sini mengalami takhsis pengkhususan. Tidak semua ruqa itu syirkun. Namun ruqa yang isinya adalah kesyirikan itulah yang syirkun. Namun yang tidak mengandung demikian, namun berupa ayat Quran dan doa-doa dari yang Nabi ajarkan, maka itu dibenarkan. Nah, maka berdasarkan hadis la ba'sa bi ruqa malam yakun fi syirkan, tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Maka di sini keumuman untuk ruqa di sini mengalami pengkhususan. Tidak berlaku untuk semua ruqyah, namun khusus untuk ruqyah tertentu saja yang merupakan ruqyah syirkiyah. Dan di sini tidak jadikan dalil oleh sebagian orang di tempat kita untuk mengharamkan ruqyah secara mutlak. Nah, di tempat kita ada orang-orang yang mengharamkan ruqyah secara mutlak. Apa dalilnya? Ini. Inna ruqa wa tama'im wa la syirkun. Bahkan ini fatwa salah satu ormas Islam di tempat kita. Fatwa resmi. Mereka mengharamkan pengobatan ruqyah secara mutlak. Dengan berdasarkan hadis-hadis yang mengatakan bahasanya ruqyah itu ada syirkun. Dan ini adalah satu pendalilan yang tidak pada tempatnya. Kalau orang itu membaca hadis-hadis tentang ruqyah secara keseluruhan, maka dia akan tahu bahasanya keumuman hadis yang mengatakan ruqa itu syirkun itu tidak berlaku secara mutlak. Karena dalam hadis-hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ruqya. Adapun keumuman tamaim, keumuman larangan syiriknya tamimah dan tiwalah, maka ini tidak mengalami takhsis, tidak mengalami pengkhususan dan pengkucutan. Apa itu tiwalah? Para ulama mentafsirkan tiwalah adalah sesuatu yang dipakai oleh orang-orang Arab dan mereka berkeyakinan bahasanya sesuatu ini bisa mendatangkan cintanya istri kepada suaminya dan sebaliknya suami dengan istrinya. Maka berdasarkan hadis ini, cincin suami istri tadi itu mirip dengan tiwala, sejenis tiwala. Li'anam ya'taqidun, karena orang yang pakai cincin semacam ini berkeyakinan annaha, itu keliru ya, annaha bahasanya cincin tersebut rabitatun, bisa jadi penghubung antara suami dan istrinya. ba'idatun min dalika, namun anggapannya adalah anggapan yang jauh, yang tidak benar. Maka cincin tersebut bukanlah penghubung syar'i, karena penghubung syar'i antara suami istri adalah akad nikah, dan juga bukan penghubung kauni atau tabi'i, bukan pula usaha, bukan pula usaha yang ilmiah. Karena cincin tersebut tidak punya pengaruh hisan secara real siwa mayaqa, kecuali apa yang terjadi min wahmin, yaitu anggapan bagi orang-orang yang memakainya, yang ini dibangun di atas keyakinan yang tidak ada dasarnya. Dan janganlah engkau heran kalau tiwalah itu adalah salah satu jenis syirik. Hal ini karena mencipta dan mengatur seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka meletakkan sebab itu dalam sebab itu adalah hak Allah semata. Maka barang siapa menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk sesuatu yang lain, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab secara syar'i, tidak pula Allah menjadikannya sebab secara kauni, maka dia telah menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala dalam hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, cincin tunangan yaitu dublah, yang di sana ada nama calon istrinya atau istrinya dan sebaliknya, maka jika cincin ini dari emas, maka haram dan jelek bagi laki-laki dari dua aspek. Yang pertama karena itu emas, dan yang kedua adalah keyakinan yang buruk. Atau ditambah yang ketiga, yaitu at-taqlidul a'ma, yaitu taklid membuta yang sumbernya dari kebiasaan Nasrani. Jika tidak semacam itu atau dipakai oleh perempuan, maka jelek dari satu sisi, yaitu ini adalah akidah yang buruk, atau bisa ditambahkan dengan yang kedua, yang sudah taklid dan mengekor orang-orang Nasrani. Maka kesimpulannya, jika cincin ini adalah dari emas, maka haram dan buruk bagi laki-laki dari tiga sisi. Ini adalah tasabuh dengan Nasrani, yang kedua adalah keyakinan yang buruk berkaitan dengan masalah ini, ini ada syirkun, ini ada syirkun asghar. Siapa yang meyakini sebab yang tidak Allah tetapkan sebagai sebab, maka itu syirkun asghar. Dan bahkan jika ini diyakini sebagai itulah yang mendatangkan cinta, yang membuat cinta, maka ini bisa syirkun akbar. Dan yang ketiga ditambah itu adalah emas. Dan jika dipakai oleh perempuan atau tidak dari emas, maka jelek dari dua sisi, dari tasabuh dengan Nasrani dan dari sisi akidah yang rusak yang mengiringi perbuatan ini. Kemudian dosa besar yang ke-54 adalah seorang budak yang kabur dari tuannya. Nabi SAW mengatakan, "Idza abqa al-'abdu," jika seorang budak itu kabur, "lam tuqbal lahu salatun," maka tidak diterima salatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, budak manapun yang kabur, maka hilang darinya, lepas darinya azimah, jaminan. Keduanya diriwayatkan oleh Muslim. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, sahih Ibnu Khuzaimah dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salah satu la yaqbalullahu lahum salatan." Ada tiga jenis manusia yang tidak Allah terima salatnya, dan amal kebaikannya tidaklah bisa dinaikkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah budak yang kabur dari tuannya sampai kembali kepada tuannya. Yang kedua adalah perempuan yang merasa yang suaminya marah kepadanya, hatta yarda, sehingga suaminya ridha. Dan yang ketiga adalah orang yang mabuk sampai dia hilang mabuknya, sampai dia sadar. Dan diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak dari Ali radhiyallahu anhu marfu'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La'anallah," Allah melaknat, "man tawalla ghaira mawalihi," budak yang loyal kepada bukan tuannya, artinya kabur kemudian dia milih ikut tuan yang baru ini pada itu bukan tuannya dengan meninggalkan tuan yang lama. Maka di sini ada ancaman laknat, maka ini berarti dosa besar. Jika diingatkan oleh hakim dalam Mustadrak dan kata hakim ala syarti syekhaini sahih menurut kriteria Bukhari Muslim dari Fadlah bin Ubaid marfu'an, secara marfu' Nabi SAW mengatakan ada tiga jenis manusia yang jangan kau tanya tentang mereka karena mereka adalah manusia celaka. Dan di sini disahihkan oleh Al-Albani di Jilbab Ma'ah Muslimah. Yang pertama adalah rajulun farqal jama'ata, seorang yang menyempal berpisah dari jamaah. Siapa, apa yang dimaksud menyimpang dari jamaah? Wa asa imamahu, dia durhaka kepada penguasanya. Famata asian, dan dia mati dalam keadaan durhaka kepada penguasanya. Maka jamaah yang dimaksudkan di sini adalah jamaatul abdan, jamaah badan, itu kesepakatan kaum muslimin dengan imamnya, dengan penguasanya. Sekelompok kaum muslimin yang meyakini bahasanya inilah penguasanya. Karena jamaah itu memiliki dua macam, jamaatul qulub dan jamaatul abdan, jamaah hati, yaitu al-haq, itulah manhaj al-sunnah wal jamaah. Siapa yang berpegang teguh dengan manhaj al-sunnah wal jamaah, maka dia adalah al-jamaah meskipun dia sendirian. Ini jamaatul qulub. Adapun jamaatul abdan, maka kesepakatan kaum muslimin bahasanya ini adalah penguasanya. Maka barang siapa yang meninggalkan jamaah yaitu durhaka dan memberontak terhadap penguasa, maka jangan tanya tentang mereka karena mereka adalah orang yang binasa. Yang kedua adalah budak yang kabur dan mati dengan status sebagai budak yang kabur. Kemudian yang ketiga adalah imra'atun ruba'an hazaujuha, seorang istri yang ditinggal pergi oleh suaminya. Waqad kafaha mu'nata, dan suaminya telah memenuhi kebutuhan istrinya, nafkahnya telah dipenuhi. Setelah suami ini pergi, tidak ada di rumah, maka keluarlah istri ini dari rumah suaminya. Fatabarajat ba'dahu, lalu dia berdandan dan bertabarut setelah perginya suaminya. Kemudian perkataan saya Muslimin berkaitan dengan masalah ini, budak itu sama dengan mamluk, ya, mamluk dia budak juga. Kaburnya budak artinya larinya budak dari tuannya. Dan hal tersebut karena seorang budak itu adalah milik tuannya, baik badan budak tersebut ataupun manfaat atau jasa dan tenaga budak tersebut. Maka jika dia kabur, maka dia telah menghilangkan manfaat yang seharusnya didapatkan oleh tuannya, dan terdapat ancaman keras tentang hal ini, yaitu diancam bahasanya dia melakukan kekufuran atau diancam yaitu jaminan itu hilang darinya, dan diancam sholatnya tidak diterima. Ini tiga ancaman untuk budak yang kabur, yaitu hilang darinya jaminan dan jaminan perlindungan atau jaminan dari Allah dan Rasulnya, sebagaimana dalam hadis Jarir. Dan Nabi katakan dia melakukan kekufuran, dan bukanlah kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam, namun kufur asghar. Dan yang ketika diancam tidak diterima sholatnya. Maka seorang budak jika kabur lari dari tuannya kemudian dia mengerjakan sholat, maka tidak ada nilai untuk sholatnya. Para ulama berselisih pendapat, sholat yang tidak diterima itu semua sholat, yaitu sholat fardu dan sholat nafilah, ataukah cuma sholat nafilah saja. Maka ada ulama yang mengatakan salat fardunya diterima, namun salat sunnahnya yang tidak diterima. Karena yang namanya budak itu harus mengerjakan salat baik dia di tempat tuannya ataupun kabur dari tuannya. Namun ada ulama yang mengatakan dari sini bersifat am, bersifat umum, dan tidaklah mustahil seorang budak diberi hukuman semacam itu. Dan kemudian mereka merinci, maka yang dimaksud tidak diterima itu untuk salat sunnah itu adalah tidak sah. Sedangkan untuk salat fardu yang dimaksud tidak diterima adalah tidak berpahala. Kata Syekh Mutsaimin, hadza jam'un hasanun, ini adalah kompromi yang bagus. Maka pendapat yang dipilih oleh Syekh Mutsaimin, maka di sini bersifat umum, yaitu budak yang kabur salatnya tidak diterima. Namun yang dimaksud tidak diterima untuk salat fardu artinya tidak ada pahalanya. Untuk salat sunnah artinya tidak sah. Kemudian dosa besar yang ke-55 adalah orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Semisal mengatakan dengan nama Sayyidi Asyikh Fulan, kemudian dia menyembelih kambingnya atau ayamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar smullah alaih." Janganlah kalian memakan daging hewan yang tidak disebutkan nama Allah pada saat menyembelihnya. Wa innala fiskun. Dan kata Allah, perbuatan menyembelih tanpa menyebut nama Allah adalah sebuah kefasikan. Berarti ini dosa besar. Bahkan ini kekufuran dan kesyirikan. Dari Hanik Maula Ali, sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahani madza yaqulu nas? Wahani apa yang dikatakan oleh banyak orang tentang diriku?" Qal, maka Hanik mengatakan, "Yad'una anna indaka ilman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tudhiruhu." Wahai Ali, wahai tuanku, karena dia budaknya Ali, banyak orang mengklaim bahasanya engkau punya ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak engkau nampakkan, tidak engkau sebar-sebarkan. Fastakhaja Ali radhiyallahu anhu sahifatan min sayfihi, maka Ali radhiyallahu anhu mengeluarkan lembaran yang diletakkan di pedangnya dari pedangnya. Dalam lembaran tersebut, hadza ma sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inilah hadis yang kudengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa man tawalla ghaira mawalihi. Dan Allah melaknat budak yang kabur kemudian mengikuti tuan bukan tuannya. Wa la'anallahu al'aqa li walidayhi. Dan Allah melaknat anak yang durhaka dengan kedua orang tuanya. Wa la'anallahu muntaqisa manaril ardi, orang yang mengubah patok tanah. Diatkan oleh hakim dalam Mustadraknya. Maka anggapan bahwasanya Ali itu punya ilmu khusus yang diajarkan oleh Nabi untuk Ali, dan itu tidaklah umum yang disebar, ilmu yang disebar-sebarkan, anggapan semacam ini itu sudah ada sejak Ali hidup dan sudah dibantah oleh Ali bin Abi Thalib. Dan anggapan ini sampai sekarang masih ada. Sebagian orang, sebagian kaum muslimin berkeyakinan bahasanya Ali itu punya ilmu khas, ilmu khusus yang diajarkan oleh Nabi secara khusus empat mata kepada Ali. Yang ilmu ini adalah ilmu tidak sembarang ilmu. Nah, ini adalah ilmu yang khusus. Ini keyakinan sufiyah. Ini keyakinan sufiyah. Orang-orang sufi, mayoritas mereka berkeyakinan dengan keyakinan semacam ini. Dan mereka katakan ilmu khas itulah yang didapatkan oleh guru mereka, pendiri tarekat mereka. Inilah yang mendapatkan ilmu khusus tersebut. Itu yang dapat bocoran. Maka ini cuma khusus untuk orang-orang tertentu, dan ini bukan ilmu untuk orang awam. Dan ini kemudian jadi dalil orang-orang sufi untuk mengatakan itu, untuk orang awam syariat, dan untuk kami hakikat dan makrifat, dan itulah ilmu khusus yang diajarkan oleh Nabi kepada Ali. Maka anggapan semacam ini sudah ada ketika Ali hidup dan sudah dibantah oleh Ali. Ali mengatakan, aku tidak punya ilmu khusus. Nabi tidak mengajarkan ilmu khusus padaku. Memang aku pernah dapat hadis khusus dari Nabi, namun ini isinya. Aku pernah dapat hadis khusus dari Nabi. Nabi cuma berdua menyampaikannya kepadaku, dan cuma aku yang mendengar, namun isinya adalah ini. Kemudian tadi dikeluarkan oleh Ali. Isinya tadi, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah dan seterusnya. Maka Ali telah membantah anggapan semacam ini. Namun anehnya, meskipun Ali sendiri sudah dibantah, ini pun masih juga diyakini oleh banyak orang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man dzabali ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Sanadnya jayyid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Ahmad. Maka ada laknat, maka yang menentang bahasanya menyembelih untuk selain Allah adalah satu perbuatan yang berdiri dosa besar, bahkan dosa besar yang paling besar, karena ini termasuk syirik, karena beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkataan saya menutamin berkaitan dengan seputar masalah ini, menyembelih untuk selain Allah dan syirkun akbar, karena menyembelih adalah ibadah. Bagaimana Allah memerintahkan untuk menyembelih, fasallu li rabbika wanhar, maka salatlah hanya karena Rabbmu, dan sembelihlah hewan hanya karena Rabbmu. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-An'am, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, katakanlah sebenarnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya. Wabidhalika umirtu, dan itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama kali berislam. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia musyrikun syirkan mukhijan anil millah, maka dia musyrik dengan kesyirikan akbar yang mengeluarkan dari Islam. Wal iyadu billah, baik dia menyembelih hewan tersebut untuk malaikat atau untuk salah seorang rasul atau salah seorang nabi atau salah seorang khalifah atau salah seorang saleh atau salah seorang alim, maka semuanya hukumnya adalah syirik kepada Allah dan mengeluarkan dari Islam. Dan kewajiban setiap orang untuk bertakwa kepada Allah dan tidak menjerumuskan dirinya ke dalam kesyirikan yang Allah berfirman tentangnya, innahu, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alil jannah, maka Allah haramkan untuknya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, itu orang-orang kafir. Maka jika ada orang yang dulunya muslim lalu dia menyembelih untuk selain Allah, untuk nyirok itu atau yang lainnya, maka yang pertama batalah Islamnya, kafirlah orang tersebut. Dan yang kedua, yang jelas makanannya tidak boleh, hewannya tidak boleh dikonsumsi. Maka hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala itu haram dimakan karena dua alasan. Hewan yang disembelih untuk jin atau untuk yang lainnya itu haram dimakan karena dua alasan. Yang pertama, dia disembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dalam ayat wa madzubiha 'alan nusub, dan termasuk yang haram adalah hewan yang disembelih untuk berhala. Dan yang kedua, karena dia disembelih oleh orang kafir, dan yang boleh menyembelih hanyalah seorang muslim atau ahli kitab. Adapun musyrik, dia tidak boleh menyembelih. Maka hewan yang disembelih untuk selain Allah itu haram karena dua alasan. Alasan pertama, karena ini niatnya dan ditujukan untuk selain Allah, maka haram. Memadu pihalan nusub, Yang kedua, ini disembelih oleh orang muslim. Karena batallah Islam. Kalau seandainya dia muslim, maka batallah Islamnya dengan perbuatannya ini. Maka ketika dia nyembelih, statusnya dia musyrik, bukan muslim. Maka hewan yang disembelih untuk selain Allah haram karena dua alasan. Adapun hukum memakan daging sembelihan ini, maka hukumnya adalah haram karena dia disembelih untuk selain Allah, dan segala sesuatu yang disembelih untuk selain Allah atau disembelih untuk berhala, maka hukumnya haram sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Ma'idah, hurimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai, wadamu dan darah, yang dijelaskan dalam ayat yang lain, yaitu darah yang haram adalah darah yang memancar. Darah yang tidak memancar, darah yang ada di jantung, ada di liver, maka boleh dimakan. Walahul khinzir, dan daging babi. Dan daging babi, dalam istilah Quran dan Sunnah, daging itu maknanya adalah seluruhnya. Bukan hanya dagingnya saja, kemudian jeroannya boleh. Namun, istilah laham dalam Quran dan Sunnah, sebagaimana kata Syekh Muthaimin di Sarabul Maram, maknanya adalah keseluruhan. Nah, keseluruhan daging itu yang mencakup daging, usus, jeroan, kulit, dan semuanya. Wa ma uhillal li ghairillahi bih, dan hewan yang disembelih untuk selain Allah, dan hewan yang mati tercekik atau mauqudah, atau hewan yang kalau natihah itu ditanduk, mutaradiyah, hewan yang jatuh tertimpa benda yang keras, mauqudah, dipukul, mutaradiyah yang jatuh, atau natihah, atau ditanduk oleh hewan yang lain. Wa ma'akala subu'u, demikian juga hewan yang dimakan oleh binatang buas, ila madakaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih. Wa madzubiha ala nusub, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Maka berbagai sembelihan yang disembelih untuk selain Allah ada termasuk makanan yang haram sehingga tidak halal memakannya. Namun selain sembelihan, sesajian, sesaji untuk jin dan yang lainnya, selain sembelihan hukumnya boleh dimakan. Yang haram adalah sembelihannya atau kuahnya, atau yang tercampur dengan kuah sembelihannya, seandainya itu berkuah. Ya, demikianlah yang kita kaji dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kemana ada yang tanya tentang, tolong diulangi nama kitab dan penulis yang menyebutkan definisi khawarij. Kitabnya adalah, judulnya Al-Milal Wan-Nihal karya Syahrustani. Dan di sana dikatakan, sebagaimana saya baca di Maktabah Samirah, saya disebutkan tentang definisi khawarij. Disebutkan oleh Syahrustani, kullu man kharaja 'anil imamil haqqi alladhi ittafaqat al jamaah 'alaihi yusamma kharijiyya. Maka semua orang yang memberontak terhadap penguasa yang sah, yang disepakati oleh jamaatul muslimin, disepakati oleh kaum muslimin sebagai penguasanya, yusamma kharijiyya, maka orang ini dinamakan khawarij. Sawa'an kanal khuruju fi ayami sahabati ala al-a'immati rasyidin au kana ba'dahum ala tabi'in bi ihsanin wal-a'immah fi kulli zaman. Baik pemberontakan tersebut terjadi di masa sahabat dan memberontak kepada khulafa' rasyidin, atau memberontak terhadap, atau setelah masa sahabat, itu masa tabi'in, Orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, bahkan ini berlaku untuk wal a'immah fi kulli zaman, untuk semua untuk penguasa di semua zaman. Maka dasarkan perkataan dia ini, maka Khawarij adalah semua orang yang memberontak terhadap penguasa yang sah yang disepakati oleh kaum muslimin, dan ini berlaku untuk semua zaman, tidak hanya di masa sahabat saja. Jika orang-orang musyrik yang memberi sesaji itu, sesajinya berupa buah-buahan dan hasil pertanian kepada selain Allah, dari mana sisi syiriknya? Karena buah-buahan dan hasil pertanian bukan sembelihan. Kalau ini pertanyaannya, gimana kalau sesajinya itu bukan sembelihan? Maka jika sesajinya itu bukan sembelihan, maka jelas itu haram, kan itu tabdzir. Minimal cuma dikasukan, dan ini dan jelas adalah syirik, karena di sini ada ta'zim. Di sini ada ta'zim. Pernah di KR ada berita orang memberikan sesaji ketika masa-masa Gunung Merapi ramai itu, maka ada sesaji berupa hasil pertanian dengan, maka dikumpulkan hasil pertanian dengan berbagai bentuknya, dipersembahkan untuk penjaga penghuni Gunung Merapi. Kalau tidak salah ingat 8 atau 15 mobil hasil pertanian, mobil pick up, fotonya deret-deret itu di fotonya, 8 atau 15 mobil pick up penuh bergunung hasil pertanian itu dipersembahkan untuk penghuni Merapi. Kalau seandainya ini murni cuma hasil pertanian, maka tidaklah diragukan ini adalah ta'zim yang sangat-sangat besar, melebihi ta'zim pada Allah. Suruh korban saja besok-besok itu, orang suruh korban yang biayanya daripada yang tadi kambing satu ekor berapa ratus ribu, ini hasil pertanian satu pick up menggunung, dan itu 8 atau 15 mobil. Manakah bentuk pengakuan yang lebih besar daripada pengakuan semacam ini? Mungkin ada ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ta'zim kepada Allah, atau bahkan membeli ta'zim kepada Allah. Maka di sini ada kecintaan yang sama dengan kecintaan kepada Allah, atau bahkan lebih daripada kecintaan kepada Allah. Bahkan kita katakan ini lebih dari cinta kepada Allah. Untuk korban kambing seekor saja itu sulitnya setengah mati, namun untuk rame-rame untuk penghuni Merapi, maka bisa langsung dikumpulkan dalam jumlah yang demikian banyak. Hukum sembelihan yang disembelih dengan mesin sebagaimana di negeri-negeri Eropa, maka itu termasuk maka disembelih dengan mesin, tidak disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala dan bismillahnya, atau seandainya bismillah, maka bismillah sekali untuk 1000 ekor ayam, maka ini adalah sembelihan yang tidak sah, karena wajib harus disebutkan nama Allah. Menurut pendapat yang paling kuat, wajib untuk disebutkan menyebut nama Allah ketika menyembelih adalah syarat. Ini pendapat yang dirajikan oleh Syekh Muslimin, menyebutkan nama Allah pada saat menyembelih adalah syarat, dan ini penyebutan nama ini adalah untuk masing-masing binatang, karena basmalah dalam sembelihan itu untuk binatangnya, beda dengan berburu. Kalau berburu bismillah itu untuk alatnya. Maka seandainya orang berburu dengan senapan angin, kemudian cukup dia membaca bismillah sekali, kemudian kok pilarnya ini nyasar sampai 5 burung, maka semuanya sah dan halal. Satu pilar aku naik, nyerempet ini mati, kemudian nyerempet sana mati lagi, nyerempet sana mati lagi, sampai 5 misalnya, maka ini 5-5-nya halal. Karena kalau berburu bismillah itu untuk senjatanya. Namun kalau sembelihan, bismillah itu untuk hewannya. Apakah boleh makan buah-buahan yang disajikan oleh orang Hindu di depan rumahnya? Jawabannya boleh. Karena sesaji yang diharamkan itu adalah sembelihannya. Yang haram kita makan adalah sesaji berupa sembelihan. Jika berupa buah-buahan maka dibolehkan. Haruskan minta izin? Tidak perlu minta izin. Nah, karena dia telah persembahkan, dia telah keluarkan dari hak miliknya. Ini dimilikkan kepada jin yang dia persembahkan. Jika laki-laki ketika di dunia pernah pakai sutra, minum khamar, kemudian bertobat, apakah kelak jika di surga masih diharamkan untuk memakai sutra dan minum khamar? Jawabannya tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-taibu min dzambi kaman la dzanbalahu." Orang yang bertobat dari maksiat, maka statusnya sebagaimana orang yang tidak pernah melakukan maksiat tersebut. Apakah boleh menggunakan cincin selain emas, misalnya cincin dari perak? Untuk laki-laki, cincin selain emas, cincin perak boleh. Bahkan itu cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis, dilihatkan oleh Bukhari dan yang lainnya. Jika boleh dipakai di jari mana? Untuk laki-laki, maka tidak boleh memberi cincin pada dua jari. Jari tengah dan jari telunjuk, tangan kanan ataupun tangan kiri, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Untuk laki-laki tidak boleh meletakkan cincin di dua jari, jari tengah dan jari telunjuk, karena ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya hadis riwayat Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan sebagainya. Maka boleh tangan kiri dan boleh tangan kanan, karena ada riwayat yang mengatakan cincin Nabi di tangan kiri dan ada riwayat yang mengatakan cincin Nabi ada di tangan kanan. Namun yang jelas tidak boleh jari telunjuk dan jari tengah. Adapun untuk perempuan maka tidak ada jari yang terlarang. Bagaimanakah daging atau makanan dari tetangga dalam acara kenduri memperingati kematian? Jawabannya, makanan dalam acara bid'ah maka hukumnya boleh diterima dan boleh dimakan, karena hukum asal makanan adalah halal. Siapa yang mengatakan haram wajib mendatangkan dalil, selama hal tersebut tidak dinilai sebagai bentuk setuju dengan kebid'ahannya. Dan jika itu dinilai setuju dengan kebid'ahannya, maka tidak boleh, bukan karena makanannya, bukan karena satu dari'ah untuk jalan agar tidak dianggap setuju dengan acaranya. Atau jika menerimanya dan memakannya, itu dianggap akan menimbulkan dampak celaan kepada kita. Gak mau kendurinya, mau nasinya, curang gak mau. Maka jika itu menimbulkan celaan pada kita, maka sebaiknya jangan diterima, bukan karena makanannya, bukan karena haramnya makanannya, namun karena menghindari celaannya. Apa hukum bagi orang yang melakukan tasabuh namun dia tidak bermaksud tasabuh? Jawabannya, dosa tasabuh itu tidak mempersyaratkan niat, tidak disyaratkan niat. Dan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbiru fa innal yahuda la yasbiru warna ubala warna uban kalian. Aku kan makalah sallallahu alaihi wasallam, ubahlah warna uban kalian, karena sebenarnya orang-orang Yahudi tidak mengubah warna uban mereka. Tidak ada orang yang sengaja, kamu putih-putih sana, kamu putih, biar saya serupa dengan orang Yahudi. Tidak ada orang yang punya niatan mengubankan diri supaya serupa dengan orang Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membiarkan uban tetap dalam kondisi putih, dan Nabi perintahkan untuk dikasih warna dengan warna, saya warna hitam. Tidak ada orang yang punya niat berniat untuk memutihkan rambutnya atau lagi untuk menyerupai orang Yahudi. Maka dari hadis ini, maka hadis ini dalil bahasanya tasabuh tidak memerlukan niat, dosa tasabuh tidak membutuhkan niat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, dalil yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang salat sunnah pada saat terbitnya matahari dan pada saat tenggelamnya matahari. Kenapa? Karena tasabuh. Karena pada saat terbitnya matahari, penyembah matahari itu beribadah kepada matahari. Dan tidak ada satupun muslim yang punya niat untuk tasabuh dengan orang-orang Jepang ketika sholat pada saat matahari terbit. Tidak ada yang punya niat. Maka itu tidak ada kesengajaan, tidak ada niat. Namun Nabi tidak boleh. Namun kita katakan apa? Boleh? Tidak boleh. Maka tidak perlu niat dalam dosa tasabuh. Tasabuh itu haram, terlarang, meskipun tidak ada niat. Bagaimana jika dia berdalil dengan innamal a'malu binniyat? Tidak, ini berdalil tidak pada tempatnya. Kan ada dalil khusus yang menjelaskan bahasanya tidak butuh niat dalam masalah semacam ini. Saya pernah bertanya pada orang yang setuju dengan penyembelihan untuk nyeroh kidul, ketika saya berkata itu perbuatan syirik, dia menjawab ini hanya budaya, bagaimanakah hukumnya? Hukumnya batal Islamnya. Ya. Karena itu sama persis dengan jawaban orang musyrik, yang Nabi katakan orang musyrik. Mereka mengatakan, bahasanya kami hanya sekedar mengikuti warisan leluhur kami. Ini melanjutkan budaya nenek moyang kami. Dan Allah katakan kepada orang musyrik. Dan ingat, penghuni neraka, orang-orang musyrik penghuni neraka itu ada dua golongan, golongan pemimpin dan golongan pengikut. Dan orang yang sekedar ikut-ikutan. Bolehkah kita berbekam dengan orang yang masang tarik tertentu? Pasang tarik untuk bekam, maka yang terlarang adalah pasang tariknya. Terlarang adalah pasang tariknya. Adapun kita memanfaatkan orang yang pasang tarik, maka hukumnya boleh. Namun kalau orang itu punya keahlian bekam kemudian dia pasang tarik untuk bekamnya, nah ini satu hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hukumnya, para ulama berselisih pendapat. Jumhur ulama mengatakan boleh, boleh pasang tarik, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkat dan memberi upah kepada orang yang bukan beliau. Itu dalil jumhur. Sedangkan Imam Ahmad itu melarang atau bahkan mengharamkan upah bukam dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan samanul hajam khabisun, sesungguhnya upah yang didapatkan oleh tukang bekam itu adalah satu hal yang kotor. Kesimpulannya yang disimpulkan oleh Syaikh Abdullah Ali Basam di Taisir Alam, beliau katakan kesimpulan dalam masalah ini, hukum upah bekam itu adalah khabis. Namun khabis di sini maknanya bukan haram, namun satu hal yang buruk yang sebaiknya dihindari. Karena khabis itu belum tentu maknanya haram. Sebagaimana firman Allah, wala tayammamul khabisa min tunfikun. Janganlah kalian pilih yang khabis, yang kotor-kotor untuk yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan. Maka boleh memanfaatkan tukang bekam yang pasang tarik. Ada orang A yang masbuk dalam sholat. Setelah imam salam, si A ini jadikan imam oleh jamaah yang datang kemudian. Bagaimana hukum sholat berjamaah bagi rombongan kedua ini? Maka ini berkaitan dengan membuat jamaah kedua. Gimana hukum jamaah kedua? Dan ini maka sebagian ulama membolehkan, dan sebagian ulama, jumhur ulama mengatakan makruh, namun sebagian ulama mengatakan hukumnya boleh. Dari pendapat Imam Ahmad. Dan Lasnah Da'imah ditanya tentang masalah ini, menjadikan masbuk sebagai imam, maka jawaban Lasnah, Lajnah Da'imah, ulama ikhtilaf, ada dua pendapat dalam masalah ini, dan pendapat yang benar adalah boleh. Bagaimanakah sebaiknya bila membeli ayam di warung dan kita tidak tahu disembelih dengan nama Allah apakah tidak? Jika warung tersebut yang punya adalah muslim, maka pada asalnya muslim dianggap mengetahui hukum Islam, maka hukum asalnya boleh makan di warung tersebut. Dan tidak boleh sudah mengikuti was-was, jangan-jangan dan jangan-jangan. Kalau orang itu mikirkan jangan-jangan, enggak habis dunia ini, semuanya jangan-jangan semua. Makanya adalah was-was, kembalikan kepada kaedah. Kaedahnya, kalau ini adalah warung, itu adalah warungnya seorang muslim atau warungnya Nasrani. Kalau Nasrani boleh nyembelih, maka pada asalnya boleh makan sembelihan di sana. Kecuali kita punya bukti biasanya orang ini tidak sholat misalnya, atau orang ini nyembelih tidak nyebut nama Allah, penyembelihnya tidak benar, maka baru setelah itu kita beramal dengan bukti yang kita ketahui. Mikan sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Transkrip dari pengajian ini, Bapak Ibu.